Wah, kalau nggak artis ada di lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar lu maklum nih. Pak Presiden sampun mesuang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran. Moyong gen duma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan. Kesengi dan makan nanging yang pesu corona jadi ancaman. Ne paling takutin bulanan tetap menjalan. Bias tentu ya corona nanging bulanan tetap menjalan. Kaleng-keng hidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang mula ulian keadaan ane patuh mekejang makin rasa yang agak tiang nung dang makan ampuraya mangkin luput ken kewajiban ampuraya besengi dang meulehan yen pakuko pangkian naur kewajiban tiang nyerah yes tempat kita jamin. Bakal ngutang nih, belum ngati, bisa bayar utang nih, geng.